seribu bidadari yang tawarkan cinta, seribu cinta tawarkan bahagia. Tu singkal mekisen hatin beli uling adi, tu singkal ngilangan rasa sayang beline, kapening ragan nadi. Tua adi ni metulis di ayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prejuru lan keluarga ne sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan mejangkepan selaku alaki nabi. Mungkin sampun pina ke bukti beli sayang kenani, tresnan di sing tua dimunyi adi dadi kurenan beli. Agan pas wejan yang widi pawi wahan antar memargi, janur kuning pina ke saksi jangka piraga nada siki. Sampun pina ke bukti beli sayang ken adi, tresnan beli sing tua dimunyi adi dadi kurenan beli. Agan pas wejan yang midi pewiwahan antar memargi, janur kuning pina ke saksi jangkep niraga nada siki.